Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan fatwa al-aqidah yang diambil dari fatwa Arkanil Islam. Soal yang ke-72. Rajulun yastaghitsu bighairillah wa yaz'umu annahu waliyullah, fama alamatu al-walayah? Seseorang beristighatsah kepada selain Allah dan dia menyangka bahwa dia adalah wali Allah, maka apa tanda kewalian? Jawabannya, alamatul walayah, tanda kewalian, dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya, tepatnya di dalam surah Yunus ayat 62-63. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini sesungguhnya balasan fadilah yang akan Allah berikan kepada wali-walinya, bahwasanya la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka Syekh katakan, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, fahadihi alamat alwalayah, inilah tanda kewalian. Satu, al-imanu billah, iman kepada Allah. Wa taqwallah, dan taqwa kepada Allah, iman dan taqwa. Oleh karena itu kata beliau, faman kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Siapa yang mukmin dan bertakwa, maka dia adalah wali Allah. Dia adalah wali Allah. Artinya barakallahu fikum, dengan seseorang mensifatkan atau menghiasi dirinya dengan sifat ini, meskipun dia tidak mengaku, tidak mengklaim sebagai wali Allah, maka kewalian itu otomatis telah melekat dalam dirinya. Sebaliknya, bagaimanapun klaim seseorang atau orang lain menyebut si fulan dan si alan termasuk dari wali, walakinnahu ba'idun an hadhihi sifah, tetapi dia jauh dari sifat yang disebutkan tentang sifat dari wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, falaysa waliyan, maka dia bukan seorang wali. Oleh karena itu Syekh rahimahullahu ta'ala menyatakan, amma man asyraka bihi falaysa biwaliyillah, adapun siapa yang syirik kepada Allah, maka dia bukan seorang wali. Bahkan dia adalah musuh Allah. Bukan wali, wali Allah. Kama qala ta'ala, Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 98. Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa inna allaha aduwan lil kafirin. Maka fa ayyu insanin yad'u ghairallah, manusia manapun yang dia berdoa kepada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah dalam perkara yang hal itu tidak disanggupi kecuali hanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa musyrikun kafir, maka dia musyrik dan kafir. Walaysa biwali lillah, dan dia bukan wali Allah subhanahu wa ta'ala. walau idda'a dzalik, meskipun dia mengaku sebagai wali. Bahkan pengakuan dia bahwa dia seorang wali dalam keadaan tidak ada tauhid, tidak ada iman, tidak ada takwa, maka itu adalah dakwaan yang kadzibah, klaim dusta yang menafikan kewalian. Ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, maka nasihatku kepada saudaraku kaum muslimin, kata Syekh, dalam perkara ini agar mereka tidak tertipu dengan orang-orang yang mengaku-ngaku. Dan hendaknya yang menjadi rujukan mereka dalam hal ini, dalam penetapan seseorang itu wali ataukah bukan, hendaknya yang menjadi rujukannya adalah kitabullah. Karena kitabullah telah menunjukkan, meletakkan batasan-batasannya. Yang mana wali Allah, yang mana musuh Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian pula yang menjadi rujukannya adalah wa ila ma sahha min sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada apa yang sahih dari sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga raja mereka, tawakal mereka, penyandaran mereka hanya kepada Allah semata. Sehingga pula mereka beriman terhadap perkara tersebut untuk diri mereka dengan keimanan yang melahirkan tuma'nina, ketenangan. Sehingga pula mereka bisa menjaga harta-harta mereka yang berupaya untuk diraup oleh al-mukharrifun, oleh ahli-ahli khurafat. Biasanya orang-orang yang ngaku-ngaku, yang klaim-klaim wali itu suka memanfaatkan umat manusia untuk mengambil harta mereka dengan berbagai macam bentuk. Naam barakallahu fikum, promosi-promosi dengan berbagai macam bentuk tipuan-tipuan yang mereka lakukan. Naam, sebagaimana pula menetapi apa yang ditunjukkan Alkitab was Sunnah dalam perkara ini akan menjauhkan naam dari mereka berupa sikap tertipu. Kalau mudah percaya, mudah pula untuk digiring, mudah dimanfaatin, mudah dikibuli. Tetapi barakallahu fikum, ketika melazimi jalan kitab was sunnah, maka pula dia tidak akan mudah untuk ditipu oleh mereka. Orang-orang tersebut yang mengaku dirinya atau mengaku diri tersebut, terkadang mereka dikatakan asyadan, asyad jamak dari sayyid. Terkadang pula aulia atau wali, yang seandainya engkau pikirkan dan engkau perhatikan dengan seksama apa yang ada dalam diri mereka, engkau akan mendapati mereka benar-benar jauh dari al-walayah wasiyadah. Jauh dari al-walayah wasiyadah. Oleh karena itu barakallahu fikum, walakinnaka, akan tetapi engkau akan mendapati seorang wali yang hakikat wali itu manusia paling jauh untuk berdakwah atas dirinya. Naam. Bahkan barakallahu fikum, dia akan berupaya untuk melingkupi dirinya dari sikap pengagungan, penghormatan, pemuliaan dan semisal itu. Tidak senang dia diagungkan, tidak senang dia disanjung-sanjung dan dibesar-besarkan. Tajiduhu mu'minan taqiyan khafiyan. Kau dapati dia mukmin taqwa secara sembunyi-sembunyi, la yudhiru nafsah, tidak menampakkan dirinya. wala yuhibbul ishar, dan tidak suka kepada ketenaran, dan dia tidak suka untuk memalingkan pandangan manusia kepada dirinya. Pokoknya harus saya, harus saya, harus saya, tidak orang lain. Atau lebih-lebih lagi, agar manusia bergantung kepadanya dalam bentuk khauf dan raja'nya. Maka famujarrad kaunil insan yuridu minan nas an yu'adzimuhu, sekedar seseorang itu menginginkan agar manusia mengagungkan dirinya, menghormatinya, memuliakannya, dan agar menjadi marja', menjadi rujukan dan punya keterkaitan dan ketergantungan kepadanya, hadza fil haqiqah yunafit taqwa, ini sudah menafikan taqwa. Sementara syarat atau na'am barakallahu fikum, ciri seorang wali Allah yang disebutkan dalam ayat tadi apa? Iman dan takwa. Perkara-perkara ini sudah menafikan takwa. Naam, wa yunafi al-walayah, dan menafikan kewalian. Oleh karena itu barakallahu fikum, datang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh, "Fiman talabal ilma liyumari bihi sufaha," tentang orang-orang yang menuntut ilmu untuk agar bisa membantah orang-orang bodoh. Naam. Au yujari bihil ulama, atau dia ingin bergandengan dengan ulama. Au liyasrifa wujuhan nas ilaih, atau dia ingin memalingkan wajah manusia kepadanya. Naam. Belajar ilmu bukan dalam rangka mengangkat kebodohan dari dirinya dan orang lain, tetapi agar bisa membodoh-bodohi orang, atau agar dikatakan uduka dengan ulama, tapi tidak mengambil ibrah dengan kedekatan dia. Na'am barakallahu fikum, dengan dia dekat kepada para ulama, menjadi orang yang tawadhu, menjadi orang yang hikmah dalam dakwah misalnya, memuliakan, mengagungkan orang lain, menghormati orang lain, lah, semata-mata agar ikut tinggi derajatnya karena dekat dengan para ulama, atau ingin memalingkan wajah manusia darinya. Maka kata Syekh rahimahullah, fa'alaihi kada wa kada minal wa'id, maka atas dia begini, begini, begini dari berbagai macam ancaman. Fasyahid, maka syahidnya, fi qawlihi, dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, au liyasrifa wujuhan nas ilaih, atau agar diam, atau ingin memalingkan wajah manusia kepadanya, dari jenis tadi orang-orang yang memiliki tujuan-tujuan tertentu dalam talabul ilmi. Fahaulai alladhina yad'una alwalayah wa yuhawiluna an yasrifu wujuhan nas ilaihim, orang-orang yang mereka mengajak atau mengkelanam, bukan mengajak, orang-orang yang mereka mengklaim kewalian dan berupaya untuk memalingkan wajah manusia kepadanya, sebenarnya hum aba'adun nasi anil walayah, mereka itulah manusia terjauh dari kewalian. Sekali lagi terakhir kata Syekh, fa nasihati li ikhwanil muslimin alla yaghtarru bihaula wa amsalihim wa an yarji'u ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Nasihatku kepada saudaraku muslimin, jangan tertipu dengan mereka dan orang-orang semisal mereka, dan hendaknya merujuk kepada kitabullah dan sunnah rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan hendaknya mereka menggantungkan harapan mereka, rajak mereka hanya kepada Allah. Baik, selanjutnya soal yang ke-73. Ma huwa sihru wa ma hukmu ta'allumihi? Apa itu sihir dan apa hukum mempelajarinya? Al-jawab, jawabannya adalah, as-sihru qala al-ulama huwa fil lughah sihir, dikatakan ulama secara bahasa, ibaratun an kulli ma latufa wa khafiya sababuhu, suatu ibarah atau ungkapan tentang segala yang lembut dan rahasia sebabnya. Nah, itu definisi secara bahasa. ibaratun an kulli ma latufa wa khafiya sababuhu. Ungkapan tentang segala yang lembut dan rahasia atau tersembunyi sebabnya. Bihaitsu yakunu lahu ta'thirun khafi la yattali'u 'alaihi an-nas, dalam bentuk sihir itu memiliki suatu pengaruh yang sifatnya rahasia, tersembunyi, senyap, tidak nampak pada manusia, tidak bisa dilihat. Wa huwa bihadzal makna, dengan makna ini maka dia mencakup at-tanjim wal kihana, na'am, ilmu perbintangan, demikian pula perdukunan. Na'am, bal innahu yashmulu ta'thir bil bayan wal fasaha, bahkan juga mencakup ta'thir, pengaruh dalam bentuk al-bayan, penjelasan, wal fasaha dan kefasihan. Ini juga, jadi al-bayan, suatu penjelasan, penyampaian dengan penuh kefasihan. Ya. Dengan definisi tadi, ini juga masuk dalam kategori sihir. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabun Nikah, Babul Khitbah, bab tentang khitbah, lamaran. Inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara bayan itu, penjelasan, ungkapan itu adalah bentuk sihir. Wallahu alam, ana belum membaca apa hubungannya dengan babul khitbah atau pernikahan. Mungkin saja orang datang melamar ya dengan ungkapan-ungkapan yang memukau, yang tadinya biasa-biasa saja jadi tertarik gitu ya. Nah, jadi tertarik. Sama barakallahu fikum, orang yang ceramah ya, berbicara kepada orang, tadi pembicaraannya memang orang pintar, apalah istilahnya ya, pintar ngolah wala pintar ini, orang jadi naam di si anu sedikit langsung tergugah, atau mereka-mereka yang para orator pemberi semangat ya, membakar semangat, sekali dikomando langsung memuncak kemarahan, ayo bakar demo, kan begitu. Ini menyihir ya, menyihir akal-akal manusia. Al-bayan itu termasuk al-fasaha itu termasuk bentuk sihir. Termasuk bentuk sihir. Naam. Orang pandai berbicara bisa menggambarkan kepada manusia kebatilan nampak sebagai al-haq. Al-haq bisa dianggap sebagai batil dengan kepandaian orang berbicara. Fabarakallahu fikum, fa kullu syai'in lahu atharun bi tariqin khafi fa huwa minas sihir. Maka segala sesuatu yang dia memiliki pengaruh dengan cara tersembunyi rahasia, ini termasuk bagian dari sihir. Wa amma fil istilah, adapun dalam istilah, fa arrafahu ba'dhum, maka diberikan definisi oleh sebagian mereka, biannahu, bahwa dia adalah azaim wa ruqa wa uqad tu'athiru fil qulub wal uqun wal abdan fataslubul aqla wa tujidu na'am al hubba wal bughda wa tufarriq bainal mar'i wa zawji wa tumridul badan wa taslubu tafkirihi aw tafkirahu. Secara istilah sihir itu adalah azaim. Azaim jamak dari azimah, ni azimat. Naam, azimah. Waruqa, ruqa jamak dari ruqyah. Wa uqad, naam, ikatan-ikatan, buhul-buhul, yang memberi pengaruh ke dalam hati, akal, badan. Ini sihir itu memberi efek. Efeknya pada hati, pada akal, pada badan. Fataslubul aqla, dia bisa merusak akal. Sihir itu bisa merusak akal. Kemudian watujid al-hub, melahirkan atau mendatangkan rasa cinta, benci, bisa memisahkan antara suami dengan istrinya, menyakitkan badan dan barakallahu fikum merusak fikiran. Nah, ini sihir. Orang yang disihir bisa gila. Akalnya hilang. Badannya sakit. Bisa sampai tingkatan pembunuhan sihir itu. Bisa membunuh, menyebabkan kematian. Naam. Sihir tujidu al-hub, melahirkan rasa cinta. Yang nanti akan disebutkan pada soal yang berikutnya, yang ke-74. Naam. Sesuatu atau sihir yang bersifat melahirkan rasa cinta ini disamakan, dinamakan dengan sihir ataf. Naam, yang tadinya bencinya luar biasa, setelah kena sihir, cintanya masya Allah. Begitu rindu mendera. Ya. Sampai lihat sandalnya saja sudah begitu tergila-gila dia. Nah, lihat sandalnya. Lihat tembok rumahnya sudah. Nah, jangan terlalu jauh ya. Wabuk juga demikian, kebencian. Tadinya masya Allah luar biasa. Suami istri, cinta. Nah, begitu kena sihir. Lihat sandal bagaikan lihat harimau. Nah, bagaikan lihat harimau yang menerkam. Benci luar biasa. Tadinya dia tidak bisa tidur kalau tidak berada di bawah ketiak suaminya. Nah, tidak bisa tidur, tidak akan bisa memejamkan mata. Tetapi giliran kena sihir, jangan tanya sudah. Fatufarriq bainal mar'i wa zawji, dia na'am barakallahu fikum, memisahkan suami dengan istri. Wa tumridul badan, menyakitkan badan dan juga menghilangkan pikiran. Orang-orang yang dulunya masya Allah cerdas, ya, kuliahnya di UGM, naam, begitu pulang ke rumah ketawa sendiri-sendiri. Naam. Orang lain nangis dia ketawa. Orang lain ketawa dia nangis. Lama-lama enggak mandi sampai 7 tahun. Naam, enggak pernah sampuan 15 tahun. Jadi gila. Naam. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa ta'allumus sihir muharram, mempelajari sihir hukumnya haram, bal huwa kufrun, bahkan kufur. Kufur, tetapi di sana ada persyaratannya atau jenis-jenisnya. Idza kanat wasilatuhu al-isyrak bisyayatin, jika wasilahnya adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan para syaitan. Naam. Wasilahnya dengan perantara meminta bantuan, memperhambakan diri kepada syaitan. Qala Allah tabaraka wa taala, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Antum perhatikan ayat ini, sekian banyak lafaz yang Allah Subhanahu wa taala tuangkan tentang betapa ta'allumus sihir muharram bal kufrun, bahkan kufur. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan syaitan dalam kerajaan Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman, dan Sulaiman itu tidak kafir. Maksudnya kenapa dikatakan wa ma kafara Sulaiman, ai ma yuallimu Sulaimanu sihra, Sulaiman tidak mengajarkan sihir. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma kafara Sulaiman." Sulaiman tidak kafir. "Walakinna syayatina kafaru." Tapi yang kafir adalah syaitan ketika apa? "Yu'allimuna an-nasa as-sihra." Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Ini dua. "Wa ma unzila 'alal malakain bi Babil Harut wa Marut," dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, yaitu malaikat Harut dan Marut, dan tidaklah keduanya mengajarkan seorang pun sihir. Dan memang ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan mereka fitnatan linnas, sebagai ujian bagi manusia. Wa ma yuallimani min ahadin, tidaklah keduanya mengajarkan seorang pun hatta yaqula, hingga mereka Na'am mengatakan kepadanya, innama nahnu fitnatun, kami hanyalah ujian bagi kalian, fala takfur, jangan menjadi kafir. Tiga. Maksudnya apa? Jangan menjadi kafir dengan mempelajari sihir. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Maka mereka mempelajari dari keduanya sesuatu yang bisa memisahkan seorang suami dengan istrinya, mempelajari sihir. Dan wa ma hum bidarrina bihi min ahadin, mereka tidak sanggup memudaratkan siapapun illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka mempelajari apa yang memudaratkan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Antum lihat yang berikutnya, wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, dan sungguh mereka tahu orang yang mempelajarinya tidak ada bagian untuknya di akhirat. Sirna semuanya dengan kekufuran yang ia perbuat. Maka Syekh katakan, barakallahu fikum, fata'allumu hadzal naw' min as-sihr huwa alladhi yakunu biwasitati al-ishraki bisyayatin kufrun. Mempelajari jenis sihir ini yang berdasarkan perantara syaitan adalah kekufuran. Wasti'maluhu aidan kufrun, menggunakannya juga kekufuran. Wa dhulmun wa udwan 'alal khalq, sekaligus di situ ada kezaliman, permusuhan kepada manusia karena menzalimi orang lain, merusak akalnya, merusak badannya, membunuhnya. Walihada yaqtul au yuqtalu as-sahiru na'am imma riddah wa imma haddan, maka pelaku sihir itu na'am hukumannya adalah dibunuh, baik pembunuhannya karena riddah atau karena haddan. Riddah berarti karena dia murtad. Jika jenis sihir yang ia pelajari, yang dia barakallahu fikum pergunakan adalah dari jenis yang biwasitati asyayatin, na'am, atau haddan semata-mata sebagai hukum had, karena sihir yang dia pergunakan bukan dalam bentuk barakallahu fikum perantara syaitan, baik itu dengan jampi-jampi atau apa misalnya. Naam, ada yang tahu? Mungkin pernah dengar jenis-jenis bentuk sihir yang bukan melalui perantara syaitan. Makanan diisi jampi-jampi, bukan caranya, tapi maksudnya perantara dia mendapatkan ilmu sihir tersebut. Naam, kalau medianya banyak. Medianya banyak. Naam, baik melalui makanan, naam, dan segala macam bentuknya. Melalui sisir, pakai rambut, ya. Naam. Walhasil barakallahu fikum, apapun itu jenisnya, baik karena murtad atau karena haddan, jadi riddatan au haddan, tapi kedua-duanya tetap hukumnya bunuh. Tetap hukumannya adalah dibunuh. Naam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, haddus sahiri darbatun bisayf. Hukuman bagi pelaku sihir adalah darbatun bisayf, dipukul dengan pedang. Maksudnya dipukul dengan pedang, dipenggal lehernya. Bukan dipukul pakai belakangnya pedang, pak gitu, enggak. Pakai bagian tajamnya, taruh di bagian leher. Itu maksudnya. Darbatun bisayf, naam. Dan sudah terjadi beberapa kejadian di zaman sahabat, naam, yang barakallahu fikum pelaku sihir dipenggal lehernya. Dipenggal lehernya. Di zaman Umar. Maka Syekh katakan, fa in kana sihruhu ala wajhin yakfuru bih, jika sihirnya dalam bentuk yang dia kafir, fa innahu yuqtalu riddatan wa kufran, maka dia dibunuh karena murtad dan kufur. Wa in kana sihruhu la yasilu ila darajatil kufur, jika sihirnya tidak sampai kepada tingkat kekufuran, fa innahu yuqtalu haddan, maka dia, na'am barakallahu fikum, dibunuh dengan hukuman had, daf'an li syarrihi, untuk mencegah kejelekannya, wa adahu 'alal muslimin, dan gangguannya kepada kaum muslimin. Baik, soal yang berikutnya yang ke-74. Ma hukmu at-taufiq baina az-zawjaini bis-sihir? Apa hukum mempersatukan dua orang suami istri dengan sihir? Tadinya suami istri kena sihir, jadi saling membenci. Ketika bertemu di jalan, saling lihat langsung saling membelakangi. Dua-duanya. Atau salah satunya. Lalu kemudian ada pihak yang ingin menyatukan mereka tapi juga dengan sihir. Naam. Al-jawab hada muharramun wa la yajuz. Ini haram dan tidak boleh. Wa hada yusamma bil ataf. Ini yang dinamai sihir ataf. Wa ma yahsul bihi at-tafriq yusamma bis-sarf wa huwa aidan muharram. Tetapi yang menyebabkan perpisahan, tadinya saling cinta menjadi saling benci, berpisah, ini yang dinamakan sihir sharaf. As-sharaf menjadi berpaling, saling menjauh. Tapi al-ataf saling mendekat, hatinya semakin lembut. Wa huwa aidan muharram, juga haram hukumnya. Wa qad yakunu kufran wa syirkan, dan terkadang bisa menyebabkan kufur dan syirik. Naam. Kapan dia kufur dan syirik dan kapan tidak? Jawabannya apa? Ketika jenis sihir yang dilakukan adalah dengan perantara syaitan. Naam, dan sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah yang disebutkan tadi 102, "Wa may yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhumama ma yufarriquna bihi bainal mar'i wazawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum." Walaqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Baik, soal yang berikutnya ke-75. Ma hiya al-kihanah wa ma hukmu ityan al-kuhan? Apa itu perdukunan dan apa hukum mendatangi dukun? Al-jawab, al-kihanah fi'alah ma'khudhah min at-takahhun. Wa huwa at-takharrus waltimas al-haqiqah bi-umurin la asasalaha. At-takharrus, ini diambil dari kata at-takahun. Makna takahun adalah at-takharrus, membuat kedustaan. Waltimasul haqiqah, dan mencari hakikat. Bi-umurin la asasalaha, dengan perkara-perkara yang tidak ada dasarnya. Naam. Wa kanat fil jahiliyati sun'ah li aqwamin tattasilu bihim asyayatin wa tastariqu as-sam' min as-sama' wa tuhaddithuhum bihi. Kalau di zaman jahiliyah, ini adalah pekerjaan orang-orang yang syaitan berhubungan dengan mereka, syaitan mencuri berita dari langit kemudian menyampaikan kepada mereka. Tsumma ya'khudhuna al-kalimah allati nuqilat ilaihim min as-sama'. Kemudian mereka mengambil kalimat itu yang dinukilkan, disampaikan kepada mereka dari langit. Biwasitati haula'i syayatin, dengan perantara para syaitan tadi. Wa yudhifuna ilaiha ma yudhifuna minal qawl. Kemudian digabungkan ucapan mereka dengan ucapan yang mereka terima tadi dari pencurian berita langit. Thumma yuhadithuna biha annas. Kemudian mereka berbicara, menyampaikan kepada manusia. Nah, faida waqa'a asy-syai' mutabiqan lima qalu, kalau terjadi sesuatu seperti yang mereka sampaikan, nam iqtarra bihin nas, maka manusia pun tertipu dengan mereka. Wattakhadhuhum marja'an fil hukmi bainahum, kemudian dijadikan sebagai marja', sebagai rujukan di dalam menetapkan hukum di antara mereka. Na'am barakallahu fikum, dan juga di dalam mencari solusi, mencari jalan keluar tentang apa yang akan datang. Walihada naqul, oleh karena itu kita katakan, kata Syekh, al-kahin, kahin adalah huwalladhi yukhbiru anil mughayyabati fil mustaqbal, yaitu seorang yang mengabarkan tentang urusan-urusan gaib yang akan datang. Ini namanya kain. Jadi tadi pertanyaannya, ma hiya al-kihanah, apa itu al-kihanah, perdukunan? Naam, al-kihanah perdukunan, kalau pelakunya disebut apa? Kahin, dukun. Kalau perbuatannya perdukunan, pelakunya dukun. Bahasa Arabnya al-kihanah, perbuatannya pelakunya adalah kahin. Maka al-kahin adalah walladhi yukhbiru anil mughayyabati fil mustaqbal, yaitu seorang yang mengabarkan tentang urusan-urusan gaib pada waktu atau pada masa mendatang. Nah, pada masa mendatang. Coba saya lihat tanganmu. Kalau saya lihat garis-garis tanganmu ini arahnya ke arah sini, berarti kamu nanti akan sukses di atas umur 40 tahun. Sehingga untuk sekarang ini masih umur 36, jangan berharap apapun untuk sukses. Nah, siapkan jiwamu untuk menjadi jiwa pengemis. Nah, kenapa pada ketawa? Nyebut jiwa pengemis. Nah, jiwa-jiwa P. Fa barakallahu fikum. Ini sesuatu yang akan datang. Oh, dia akan sukses di umur 40 tahun. Akan tetapi, tidak serta-merta. Kesuksesanmu itu ada syaratnya. Jangan bertani. Nah, caranya dengan apa? Bisnis. Nah, yang kira-kira sekali dapat untung sama dengan orang bertani 10 tahun. Nah, ya berarti memang cepat ya. Nah. Fabarakallahu fikum walladhi ya'ti ilal kahin. Nah, sekarang tentang orang yang ma hukmu itian al-kuhan, hukum datang kepada para dukun. Orang yang datang kepada dukun yang qasim ila thalathati aqsam, terbagi menjadi tiga bagian. Tiga macam. Qismul awal, jenis yang pertama adalah dia datang kepada kahin kemudian bertanya kepadanya tanpa membenarkan ucapan dia. Sekedar datang saja, tanya-tanya. Tapi tidak percaya. Hukumnya apa? Fahadha muharram. Hukumnya haram. Hukumannya adalah hukuman bagi pelakunya, orang yang melakukan perbuatan seperti tadi, datang ke dukun, tanya-tanya. Naam, tapi tidak membenarkan dia. Satu, memang hukumnya haram. Yang kedua bagi dia adalah alla tuqbala lahu salatun arba'ina yauman. Salatnya tidak diterima 40 hari. Ini sebagaimana yang sabit dalam sahih Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan man ata arrafan fasa'alahu an na'am fasa'alahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman aw arba'ina lailatan. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Kitabus Salam, bab tahrimi al-kihanah wa itiyani al-kuhan. Man ata arrafan, siapa yang datang kepada arraf? Kalau arif itu orang yang tahu, pintar. Nah, tapi kalau arraf ini ngaku-ngaku pintar, sok tahu maksudnya. Itu namanya arraf. Mengaku-ngaku tahu, tapi arraf di sini maknanya lebih kepada mengaku-ngaku tahu urusan gaib. Maka man ata arrafan, orang yang datang kepada arraf, orang-orang yang ngaku tahu, bahasanya apa tadi? Nah, jadi ya dukun, siapa yang datang kepada dukun? Naam, peramal atau para tidak normal, lalu bertanya kepadanya, maka tidak diterima sholatnya 40 hari atau 40 malam dalam lafaz yang lain. Al-qismu tsani, jenis yang kedua, dia datang kepada dukun bertanya kepadanya dan membenarkan ucapannya. Nah, membenarkan ucapannya. Coba saya lihat tanganmu. Siapa? Dua-duanya. Setelah digabungkan tanganmu ini, saya memandang ke depannya bahwa ketika nanti kamu umur 43, kamu akan punya istri 3. Siapa? Langsung bahagia dia. Nah, bahagia, semangat mencari nafkah untuk menyiapkan kehadiran naam 3 dapur. Dibenarkan oleh dia, naam, dan menunggu masa-masa itu datang. Kira-kira tahun berapa, Pak? Ya, hitung umur-umur berapa sekarang. Nah, nanti ketika kamu umur 43, kamu akan punya istri 3. Dibenarkan. Dan selalu menunggu-nunggu masa itu datang. Fayas'aluhu wa yusaddiquhu bima akhbara bihi fa hadha kufrun billah. Hukumnya kafir, bukan sekedar haram, tapi hukumnya kafir. Kenapa? Li'annahu saddaqahu fi da'wa ilmihil ghaib. Karena dia membenarkan klaim orang tersebut terhadap urusan gaib. Dan membenarkan manusia dalam klaim ilmu gaib adalah pendustaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa? Allah sebutkan dalam surah An-Naml ayat 65, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, naam, tidak ada yang tahu di langit maupun di bumi urusan gaib kecuali Allah. Di sini dengan bentuk penafian. La ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Nah, penafian. Kemudian diisbat bahwa yang tahu hanyalah Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu datang di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam At-Tirmidzi dalam Abwabut Taharah, demikian pula Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Al-Irwa, Irwaul Ghalil, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima nuzzila, atau disebutkan bima unzila ala Muhammad. Siapa yang datang kepada dukun dan membenarkan ucapannya, maka dia kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad, yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Apa? Yang diturunkan kepada Rasulullah? Hah? Al-Qur'an. Yang di dalam Al-Qur'an termaktub ayat yang kita bacakan tadi dalam surah An-Naml di antaranya ayat ke-66. Al-Qur'an menerangkan, menjelaskan tidak ada satupun orang yang tahu perkara gaib kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dia telah mendustakan Al-Qur'an. Dengan sebab pendustaan dia kepada Al-Qur'an, maka dia kafir. Maka dia kafir. Nah, makanya dilihat, dibedakan antara datang saja, ini nanti akan ada ujian setelah selesai, ya. Datang saja bertanya tanpa membenarkan hukumnya haram. Datang dan membenarkan hukumnya kafir. Sekarang yang ketiga. Dia datang kepada dukun, bertanya kepadanya untuk mengujinya. Dan akan menjelaskan keadaannya kepada manusia. Bahwa dia seorang dukun, pendusta, dan penyesat manusia. Fahadha la ba'sa bih. Ini tidak mengapa. Bisa banyak bentuknya untuk mengetes. Nah, mengetes bahwa sesuatu yang orang-orang juga sudah tahu. Ya, kita tes dia. Orang-orang sudah tahu bahwa ini isinya ini. Nanti ditanya, coba nanti kira-kira bagaimana. Untuk menampakkan kelemahan dan kedustaan dia. Wa dalilu dzalika, dalilnya adalah tentang bolehnya perkara ini, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam atahu ibnu Sayyad, bahwa nabi telah datang kepada beliau Ibnu Sayyad. Fa admara lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi nafsi syai'an fi nafsihi, maka nabi sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan sesuatu kepadanya dalam diri beliau. Fasa'alahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam madza khabba'a lahu, maka nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya tentang apa yang beliau sembunyikan. Faqala ad-dukh, yang dia inginkan adalah ad-dukhan. Jadi disebutkan ad-dukh. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ikhsa falan ta'du wa qadraka. Nah, diamlah, engkau tidak akan bisa melewati naam takdirmu. Hadhihi ahwal man ya'ti ilal kahin thalathah. Inilah kondisi-kondisi naam tentang orang yang datang kepada para dukun. Soal yang berikutnya, yang ke-76. Ma hukmul ibadah idza tasala biha riya? Apa hukum ibadah jika bersambung dengan riya? Atau boleh dibahasakan jika bercampur dengan riya? Jawabannya adalah hukum satu ibadah jika bersambung atau bercampur dengan riya, di mana dikatakan bahwa ittisalu ar-riya ala thalathati aujuh. Percampuran riya dengan ibadah itu ada tiga gambaran. Gambaran yang pertama, di mana pendorong untuk melakukan ibadah adalah riya kepada manusia, minal asal, dari asalnya. Seperti orang yang sholat, dia sholat ingin dipuji atau disanjung, dilihat manusia. Naam, agar mereka memujinya dalam melaksanakan sholat tersebut, maka ini membatalkan ibadah. Jadi ketika takbir, Allahu Akbar, di saat berdiri memang sudah naam, dia tadinya lagi sedang santai-santai di masjid, baca-baca apa di tembok. Begitu datang orang-orang masuk masjid, dia segera sholat. Diperbagus sholatnya, takbirnya, benar-benar hadap tangannya itu ke arah kiblat. Ya, jari jemarinya begitu pas ukuran-ukurannya. Ukuran kakinya juga tidak terlalu lebar, tidak terlalu rapat. Terus diperbagus, diperindah. Yuzayyinu salatahu. Dia menghiasi, memperindah salatnya. Itu datang langsung. Namun yang seperti ini, kata para ulama, hampir-hampir tidak didapati pada seorang muslim. Hampir-hampir. Meskipun bisa jadi ada. Memang sejak awal, niatnya dalam menunaikan ibadah adalah riya. Tapi hampir-hampir tidak. Kalau ada yang seperti ini, maka ibadahnya batal, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, an yakuna musyarikan lil ibadah fi athnaiha. Riya itu bercampur dengan ibadah di tengah-tengahnya. Dalam pengertian, saat pertama kali dia melakukan ibadah itu ikhlas karena Allah. Di pertengahan muncul riya tersebut. Maka ibadah ini tidak terlepas dari dua keadaan. Gambaran yang kedua ini tidak terlepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, tidak berhubungan antara awal ibadah dengan akhirnya. Ana ulangi. Tidak berhubungan atau tidak terkait antara awal ibadah dengan akhirnya. Maka yang awalnya benar, yang akhirnya batil. Akan lebih jelas kalau kita masuk contoh. Rajulun indahu mi'atu riyal, seseorang punya 100 riyal. 100 riyal. Nah, kalau mau pakai rupiah, seorang punya uang 1 juta rupiah. Dia bersedekah. Di kali pertama dia bersedekah dengan 50 real atau 500 ribu misalnya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah selesai 500 ribu atau 50 real, muncullah riya. Terus tadinya bagi-bagi amplop kepada duafa misalnya. Enggak ada orang lihat. Ikhlas. Begitu muncul orang sekampungnya atau temannya sekantor, wah ini saya dilihat ini, baru muncul riya. Bagi yang ke sisa 500 ribu belakang, maka yang seperti ini fal ula sadaqah sahihah maqbulah. Yang pertama tadi 500 ribu tadi atau 50 riyal tadi itu sahih, diterima Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kedua tidak diterima. Batil karena sudah bercampur dengan riya. Kondisi yang kedua, Jadi ini dilihat kepada barakallahu fikum bentuk ibadah tersebut. Jadi kalau sedekah itu, sedekah ini antara awal dengan akhir tidak ada hubungannya urusan sedekah. Berbeda dengan kondisi kedua, an yartabita awwalul ibadah bi akhiriha. Awal ibadah dengan akhirnya memiliki keterkaitan. Maka kondisi ini seseorang tidak terlepas dari dua keadaan. Ini ada pembagiannya lagi. Ini harus lebih serius, ya, lebih fokus. Nah, yang pertama, dia berupaya melawan riya tersebut dan tidak bernikmat-nikmat dengannya. Dia berupaya membuangnya jauh dan membencinya. Maka ini tidak memudaratkan. Tidak memudaratkan. Ya, sebetulnya sama juga dengan yang tadi. Urusan melawan riya yang muncul. Sedekah tadi, ya, pada 500 ribu yang kedua, kalau riya itu berupaya dilawan, maka tidak menjadi masalah. Tidak ada efek bagi ibadahnya. Tapi kalau dinikmati, naam, ini yang menjadikan batil. Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, innallaha tajawaza an ummati ma hadatsat au hadatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal au tatakallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tajawaza an ummati, ini memaafkan umatku apa yang muncul dalam hatinya selama belum diamalkan dan belum diucapkan. Sekedar betikan yang muncul, setiap orang bisa muncul mendadak, ya, betikan-betikan hati, bisikan-bisikan hati. Namanya manusia itu senang dengan pujian, senang dengan sanjungan. Nah, al-amru tsani ay an yatma'inna ila hadzal riya wa la yudafi'uhu. Dia merasa tenang dengan riya tersebut dan tidak berupaya untuk melawannya. Maka di saat itu batallah ibadah, na'am, secara keseluruhan. Karena awalnya berkaitan dengan akhirnya. Contohnya sholat. Jadi sholat itu punya keterkaitan dan keterikatan awal dengan akhir. Kita sholat zuhur 4 rakaat. Ikhlas sampai rakaat ketiga. Begitu datang orang mulai muncul riya. Pada rakaat keempat dinikmati, na'am, riya tersebut. Maka sama hukumnya dengan batal, dengan hadas. Ya. Kita sholat duhur 4 rakaat. Di rakaat ketiga kita batal. Otomatis batalnya dari awal sampai akhir. Tidak kemudian, aduh saya batal ini rakaat keempat, kemudian wudu. Tinggal satu rakaat nambah. Tidak boleh. Nah, sholat lagi ngulang dari awal. Karena awalnya dengan akhir ibadah berkaitan. Nah, beda dengan sedekah tadi. Al-wajhu tsalis, jenis yang ketiga, ini sudah berpindah dari rincian tadi. Nah, jadi ini bagian pertamanya mana? Bagian pertama, muncul riya di awal ibadah. Bagian yang kedua, riya muncul di pertengahan ibadah. Sekarang yang ketiga. Ayatul riya ba'da intihail ibadah. Muncul riya setelah ibadahnya selesai. Sudah selesai sholat, 4 rakaat sudah salam. Ternyata di belakang banyak orang yang lihat saya tadi. Nah, istilahnya kalau mau dibahasakan dengan gerakan tubuh, kipas-kipas dia. Senang, bangga gitu ya. Tadi sudah dilihat orang sholat sunnah. Nah, kalau sholat wajib jarang. Biasanya sholat sunnah. Maka kata Syekh rahimahullahu taala, fa innahu la yu'athiru 'alaiha, tidak memudaratkan riya yang muncul setelah ibadah selesai ditunaikan. Wala yubtiluha, dan tidak membatalkannya, li'annaha tammat sahihah, karena dia sudah selesai dengan sahih. Fala tufsidu bihudutsir riya ba'da dzalik. maka tidak rusak dengan munculnya riya setelah itu. Kecuali, na'am barakallahu fikum, disebutkan, namun di sini tidak disebutkan oleh Syekh, jika na'am barakallahu fikum terjadi padanya al-manni wal-adha seperti sadaqah misalnya, maka Allah katakan di dalam Al-Quran, la tubtilu sadaqatikum bil-manni wal-adha, jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan al-man, terus mengungkit-ungkitnya, wal-adha dan gangguan menyakiti hati penerima. Nah, disebutkan sebagian menyatakan bahwa sebenarnya ibadah sedekah itu yang sudah selesai, sudah diterima sempurna. Namun dosa yang muncul dalam bentuk al-manni wal adza ini seimbang dengan yang sudah ia lakukan dari perbuatan ibadah tersebut, sehingga sama. Jadi hilang. Selanjutnya, walaisa minar riya, dan bukan termasuk riya atau bukan tergolong riya, an yafrahal insanu bi'ilmin nasi bi'ibadatih. Seseorang senang ketika manusia mengetahui ibadahnya. Nah, senang dia. Senang dengan kesenangan yang normal. Li'anna hadha innama tara'a ba'dal faraghi minal ibadah. Karena ini muncul kesenangan dan kegembiraan itu, na'am, muncul setelah ibadahnya selesai. Walaysa minar riya, sebagaimana tidak pula termasuk kategori riya, an yasurral insan bifi'li ta'ah, seseorang senang melakukan kebaikan. Pada dirinya dia senang melakukan kebaikan, senang berta'awun, senang ini, senang itu dalam ibadah, segala macam bentuk ibadah secara umum. Li'anna dhalika dalilu imanihi, karena itu sebagai dalil tentang iman dia. Nah, kesenangan kita dalam melakukan suatu ibadah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man sarratuhu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fadzalika mu'min. Akhrajahu at-Tirmidzi Kitabul Fitan bab ma ja'a fi luzum al-jama'ah. Barang siapa yang menyenangkan dia kebaikannya dan barakallahu fikum merasa dan tidak disukainya perbuatan buruknya, maka itu adalah seorang mukmin, orang yang senang dengan kebaikan dia. Dia melakukan kebaikan, senang, gembira, bahagia. Demikian pula dia melakukan keburukan, dia tidak suka, maka itu adalah tanda iman. Dan telah ditanya Nabi SAW an dzalik, atau juga disebutkan dengan gambaran, seseorang melakukan amal kebaikan, satu ibadah, kemudian orang lain menyanjung dia. Ini dari pihak lain. Ada orang menyanjungnya. Maka Nabi SAW katakan, tilka ajilu busyral mu'min. Itu adalah busyra, kabar gembira atau kegembiraan yang disegerakan bagi seorang mu'min. Wallahu ta'ala alam sawab. Soal yang ke-77 cukup panjang jawabannya, dan 10:30 insyaallah kita cukupkan. Jika ada pertanyaan, tafadhalu, jazakumullahu khairan. Apa bedanya sihir dengan hipnotis? Kalau kita lihat secara bahasa dan secara istilah, maka barakallahu fikum, hipnotis itu sifat-sifatnya semua terpenuhi pada perilaku sihir. Kenapa? Karena secara bahasa dia adalah ibaratun an kulli ma latufa wa khafiya sababu. Nah, sebabnya sesuatu yang lembut, rahasia. Demikian pula barakallahu fikum, secara istilah, na'am, dia adalah dalam bentuk azaim, waruqa, bacaan-bacaan, ya, mantra-mantra. Nah, hipnotis sebagai mantra enggak? Pakai. Nah, buhul-buhul, nah, sesuatu misalnya ditempel, benar, cet, hipnotis. Yang tentunya barakallahu fikum memberikan asar pengaruh kepada hati, akal, fikiran, badan. Nah, entah kalau kita kadang melihat orang-orang yang dihipnotis itu, dia berbicara ngelantur atau katanya dia bisa apa yang selama ini dia sembunyikan, barakallahu fikum, ketika dihipnotis dia ungkapkan dengan penuh kejujuran. Entah itu benar atau memang hanya sebuah rekayasa, namanya juga cari kerjaan, cari fulus, tidak tahu kita hipnotis itu. Namun yang jelas orang kalau dihipnotis misalnya, begitu tenangnya dia mengeluarkan gelangnya, kalungnya, kan ngerusak akal itu. Sah, betul? Ngerusak akal. Nah, mengambil harta manusia, maka secara sempurna, nah bisa kita katakan bahwa dia masuk dalam kategori sihir, tinggal dilihat. Nah, perantara yang dia tempuh di dalam melakukan hipnotis itu apakah dengan perantara syaitan atau tokah tidak seperti itu, maka disinilah hukumnya bisa kafir, bisa sekedar muharram. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, ada yang lain? Ya, ya, ntar betul. Nah, apakah termasuk pembenaran terhadap dukun? Tergantung, bisa juga tidak. Bisa juga tidak. Karena barakallahu fikum, di antara bentuk sihir itu terkadang seperti yang tadi kita sebutkan medianya, apa-apa yang bersentuhan dengan kita, bisa tempat tidur, bisa dari rambut, nah, pakaian, mungkin peci antum diambil, ya. Dalam bentuk buhul-buhul. Dan memang terkadang orang yang terkena sihir itu diantaranya banyak terjadi laki-laki disihir dalam bentuk dihilangkan keinginannya. Ya, keinginannya dihilangkan dalam bentuk syahwatnya. Nah, tadinya Masya Allah, rejal. Nah, dengan sihir. Dan sihir bisa dengan menyebabkan seperti itu. Nah, bisa dalam bentuk, nah, di tempat tidurnya diletakkan sesuatu yang bisa, nah, menyebabkan mudarat itu kepada dia. Maka ketika ternyata didapatkan, nah, maka kemudian dihancurkan, dibakar dan semisalnya. Sehingga tidak mutlak. Yang seperti itu tidak mutlak untuk kita katakan apakah bentuk percaya kepada dukun. Tinggal dilihat qarinah-qarinahnya itu. Nah, barakallahu fikum. Makanya tadi Ana bertanya, ada enggak yang punya pengalaman contohnya seperti apa? Namun hakikatnya memang ada. Demikian para ulama, bukan cuma satu ulama yang menjelaskan bahwa memang jenis sihir itu ada yang barakallahu fikum dengan perantara syaitan, memperhambakan diri kepada syaitan. Ada yang hanya dalam bentuk bacaan-bacaan yang dia buat-buat atau apa namanya, jampi-jampi atau menggunakan ramuan-ramuan, ya, untuk melakukan praktek sihirnya, namun tidak sampai kepada tingkatan biwasitati syaitan, dengan perantara syaitan. Nah, kalau wujud aslinya seperti apa, ya, itu yang mungkin butuh pengalaman dalam hal ini. Nah, wallahu ta'ala alam bissawab. Coba dikeraskan suaranya. Itu mungkin masuk dalam bab hipnotis. Bisa? Nah. Iya, itu hipnotis itu. Nah. Hipnotis. Sama kurang lebih ya, sihir sebenarnya. Nah, ya mungkin saja kalau itu bentuk seperti ini bukan dalam bentuk penghambaan kepada syaitan, maka kita katakan di antara bentuknya adalah hipnotis. Kalau butuh kepada contohnya, kalau memang itu tidak berdasarkan perantara. Ya, itu memang harus diupayakan, dicari. Sebagaimana dulu ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah disihir. Ya, beliau membayangkan sesuatu yang tidak ada hakikatnya, disihir, kemudian diberitahu oleh Jibril alaihi salam tentang sisir beliau yang diambil kemudian dimasukkan di dalam mana, dalam sumur kalau enggak salah. Nah, kemudian diambil dan dimusnahkan. Nah. Kenapa? Nah, di ruqyah, waktu itu di ruqyah dengan al-mu'awwidzatain, ruqyah dengan mu'awwidzatain, maka itu gambarannya kurang lebih sama dengan yang disebutkan Akh Abu Huzailah tadi. Nah, dengan memang kadang menggunakan buhul-buhul tadi. Nah, wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam, yang penting di dalam tariqahnya tidak barakallahu fikum melakukan pengobatan atau penyembuhan dengan bacaan-bacaan yang tidak ada dasarnya. Demikian pula tidak ada bentuk isti'anah kepada syaitan, labas, insyaallah tidak mengapa. Nah, meskipun terkadang memang munculnya muncul ilham lewat mimpi, tidak ada masalah. Mimpi termasuk bagian dari nubuwah. Nah, termasuk bagian dari nubuwah. Nah, yang penting tidak ada hal-hal yang mengandung kemungkaran di situ.